tadi gimana? Siapa? Tadi gimana? Jadi kan? Kata itu sih gimana? Kameranya, nah ya. Ya, baru tinggal senjata ya. Tidak. بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد kita sampai halaman 2 dari kitab Syekh Muqbil bin Hadi Al-Maqalur rahimahullah. Hadihi aqidatuna wa da'watuna. Beliau membahas tentang satu fiqah, yaitu al-makarimah. Beliau menyebutkan walaisu bimakarimah. Kelompok ini menamakan dirinya makarimah, tapi sebetulnya mereka tidak makarimah. Karena makarimah artinya mulia, dan mereka sangat jauh dari kemuliaan. والمكارمة ينتسبون إلى المذهب الباطني الملحد. Al-makarimah ini menisbatkan diri kepada satu madhab batinah, batiniah, di mana satu madhab yang memikirkan tentang batinnya, isinya, dalamnya. Mereka membahas apa hakikat sujud itu, apa hakikat ruku itu, apa hakikat lempar jumrah itu, apa makna mencium Hajar Aswad itu, apa menunjuk dengan jarinya. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mengajarkan makna itu semua. Kita hanya disuruh melakukan berdasarkan contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Apapun yang beliau lakukan, kita ikut. Beliau pun juga tidak tahu kenapa harus sujud, kenapa harus ruku, kenapa harus mencium Hajar Aswad dan seterusnya. Itu pun beliau lakukan semata-mata taat kepada Allah, ya, dengan perantara Jibril. Jibril memerintahkan seperti itu. Al-Mulhid Lillahi wa Rasulihi wa Islam. Mereka merugikan Islam sendiri. Ya, mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Faqad qatala aslafuhum al-din. Pendahulu mereka, yaitu kelompok firqah al-makarim yang dulu, yang awal, itu membunuh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Baitillah al-Haram, di Baitullah al-Haram, Makkah al-Muqarram. Mereka bunuh. Tidak disebutkan di sini kejadian tahun berapa. Wasala'u al-Hajar al-Aswad. Dan mereka memindahkan Hajar Aswad. Mereka ambil Hajar Aswad. Tentu perbuatan sangat tidak beralasan. Perbuatan yang menyerupai orang kufar, yang ingin menyerang Ka'bah tapi digagalkan oleh Allah ketika Nabi belum lahir, ya, atau saat Nabi lahir, yang dengan pasukan, ya, Abraha. Abadiyah indahum fatrat min zaman. Maka Hajar Aswad ini ada pada diri mereka beberapa waktu, ya, beberapa bulan. Tsumma raddu kitab minhu. Lalu dikembalikan lagi. Ya. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan Ka'bah, tidak mengurangi kemuliaan tawaf, ya. Karena Islam tidak tergantung dengan benda. Islam tidak tergantung dengan benda. Ya. Seandainya Hajar Aswad diambil, kemudian Ka'bah dirobohkan, diruntuhkan rata dengan tanah, lama. Ya, tinggal bangunan. Ya, bangun lagi, bangun batu bata. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pak Bantung terus kaum muslimin, oh, hancur. Islam tidak mendasarkan sesuatu kepada benda. Ya. Maka hajar aswad tidak dianggap sebagai sesuatu batu yang mengandung berkah apabila kita oleskan di kepala kita, usapkan di baju kita, maka baju kita menjadi berkah. Ya. Keberkahan hajar aswad hanya didapat dengan tak mencium. Itu saja, enggak lebih. Bahkan ciumnya salah dengan mengecup, mengeluarkan bunyi, enggak ada keberkahan. Enggak ada pak. Tidak. Ini tidak lebih. Tidak seperti agama lain yang menjadikan satu benda sebagai sesuatu hal yang sah. Fal makarimatu layu bi muslimin. Maka rokok firqa al-makarimah ini bukan kaum muslimin. Bagaimana ucapan Abu Zur'ah, ucapan para imam, ya, Masyiah Sunnah Muslimin, bahwa Syiah bukan orang Islam lagi. Ini al-makarimah yang dengan mereka disebut oleh Sukmin Laitu di muslimin. Mereka bukan kaum muslim. Balhum adharru ala al-Islam. Justru mereka berbahaya bagi Islam. Mereka membahayakan Islam itu sendiri. Min Yahud wa Nasara. Lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini berbahaya bagi Islam karena mereka tidak suka dengan Islam. Mereka menyerang Islam dan seterusnya. Tapi lebih berbahaya firqah dalal dalam Islam, lebih berbahaya. Ya. Wa hadza fahum yunsiruna da'watahum lil kutub. Dan bersamaan dengan ini mereka menyebarkan dakwah mereka dengan menyebarkan kitab-kitab. Ya, yes. Sebagaimana kita. Ya, kita menyebarkan dakwah kita dengan kitab-kitab, mereka pun seperti itu. Dan itulah cara dakwah. Ya, yes. Oleh karena itu hati-hati membaca kitab. Hati-hati memilih kitab. Sebagaimana hati-hati mengikuti satu majlis. Ya, yes. Ada saja. Karena ada majlis yang hak, ada majlis yang batil. Ada majlis yang sahih, ada majlis yang dhaif. Ya, maka harus hati-hati. Begitu juga kita. Bahkan termasuk teman dekat. Ya, jangan berteman dekat dengan ahlul ghaib, orang-orang sesat. Wa bi ghairiha min al-idhra'at al-maliyah. Dan juga dengan sesuatu yang sifatnya harta, uang, jabatan, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu memang kecenderungan fitrah orang dari dakwah. Orang yang mencini satu ajaran, walaupun ada dusat, maka dia akan menyebarkan ajaran itu. Dia ikut orang lain mengikuti ajaran itu. Dia pakai, dia pergunakan kekayaan jabatannya, dan seterusnya. Ya, orang-orang Syiah dakwah dengan hartanya agar orang-orang Syiah. Ya, begitu juga orang Nasrani. Begitu juga orang-orang kufar. Ya. Maka jangan kalah pergunakan harta kita, kedudukan kita kalau punya kedudukan, keahlian kita kalau punya keahlian untuk berdakwah dakwah yang hakim, manhaj yang hakim, dakwah as-salaf. Hatta innahum asbahu fi najran. Hingga mereka di Najran mu'tuna ba'da di'ab nufus al-yaminin tabi'iyatan. Mereka memberikan kedudukan yang tinggi, memberikan menyebarkan uang dan seterusnya kepada orang-orang yang baik. Orang-orang baik, orang-orang yang lemah, yang tidak berilmu, orang-orang awam. Orang awam tidak dirayu, orang-orang awam mudah diajak ke dalam satu firqah. Ya. Yaz'una annahum yad'unahu ila iltihati bis-Saudiyah. Mereka menyangka bahwa kelompok ini berpihak ke Saudi. Nah, Saudi tentu moral. Ya, negara salah. Itu penguasa tak. Penguasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak disyak lagi, apa tidak digembor-gemborkan. Maka enggak diteriakan. Ini negara Islam. Ini negara Ahlus Sunnah, enggak perlu. Gak perlu teriakan. Yang penting di negara itu diterapkan dah. Yang penting di negara itu ditegakkan tauhid. Yang penting di negara itu kesiakan dilarang, zina dicambuk, zina muhsan dirajam, curi potong tangan, sudah. Enggak usah teriak-teriak, negara kami adalah negara Ahlussunnah, negara salaf itu besar-besar, benderanya otak, ya. Enggak. Penting prakteknya. Yang penting pengamalan. Ah, bahkan dengan orang bin hafi, maka satu negeri ketika tidak menyebut secara resmi negara Islam, maka bukan disebut negara Islam. Kalau secara resmi disebutkan negara Islam Iran, Republik Islam Iran, baru ini negara Islam. Padahal di dalamnya penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan bid'ah, penuh dengan ajaran-ajaran yang salah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Iya, meratapi kesian berteriak-teriak memanggil orang yang mati, Hasan, Husain dan seterusnya ke barat. Bagaimana? Negara Islam, Republik Islam Iran, judulnya, kenyataannya Republik Syirik, ya, Republik yang menghancurkan Islam. Karena jauhnya mereka dari ilmu. Jadi tertipu dengan logat, ya, tertipu dengan judul. Gitu ya. Nah, orang yang tidak, orang yang bukan awam, yang berilmu, yang paham tidak akan tertipu, lihat isinya. Ya, bahkan bagian makwan, ya, hari ini kalau sebut, salaf, sudah percaya aja. Oh, salaf, ayo. Nah, isinya. Alakan dakwah salaf kami, dakwah yang dibaca, usul salaf yang dibaca, yang salihin, yang dipelajari, kitab pengit, ya, kasbus subhat, ya, terusnya kitab-kitab tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Al-Albani. Belum tentu. Tidak bisa. Maka lihat dulu. Lihat. Maka jangan gampang-gampang mengikuti satu majlis misalnya yang namakan dirinya sunnah. Ya. Lengkapnya kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Albani. Belum tentu. Orang sedih harus ingin baca Quran tadi. Baca. Orang hizbiyin, harokiyin, baca usul salasa. Orang hizbiyin, harokiyin, baca riyadus salihin. Ya. Dan mari, jamaah kita beli, baca riyadus salihin. Apakah hadisnya pasti benar? Tidak. Ya. Jadi betul-betul lihat isinya. Maka manhaj salaf bukan main-main. Bukan orang yang itu taubat dari firqah, lalu mengakui kebenaran salaf. Lalu detik itu dia menjadi otorat, ustaz salaf, mengajar di mana-mana, mengatasnamakan salaf. Tidak. Kadang lebih banyak bahayanya dari manfaatnya. Karena akan muncul subhat-subhat. Akan muncul subhat-subhat. Sebenarnya apa yang terjadi di negeri kita? Baru tuh NII, karena memang dia pintar bahasa Arab, dan di NII-nya menjadi tokoh, bermaksud salaf, langsung ngajar dan terjadi. Baru tuh bahasa dari Islam jemaah, lalu rujuk ke manhaj salaf, langsung ngajar, itu tercampur. Maka duduk dulu, belajar dulu, datang di masjid-masjid sunnah, masjid-masjid salaf, ya, dari tahunan. Nah, barulah mengajar. Dan jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Siapapun dia, orang yang bermasjid salaf, ketika ada kesempatan belajar, duduk di masjid orang yang seperti berilmu, maka pasti akan diolah. Beda dengan orang yang harafi. Yang namanya ustaz, lucu, ustaz yang belajar. Nah, ustaz duduk di majlis, diketawain. Oh, ustaz kok duduk di majlis? Nah, ini mereka. Salaf tidak. Ya. Lihat Imam Malik duduk di majlisnya Imam Nafi. Dalam masalah kiraan. Dalam fikih, balik. Imam Nafi yang duduk di majlisnya Imam Malik. Dan begitu seterusnya. Lihat Yahya bin Ma'in. Lihat Ali bin Madi. Ya, lihat Imam Ahmad berkeliling duduk di majlis. Ya. Maka Imam Humaydi mengatakan, setiap kali duduk di majlis ini Muhammad bin Ismail, ya, siapa maksudkan? Setiap kali aku melihat Muhammad bin Ismail Bukhari duduk di majlis, kacau aku, ya, tidak konsentrasi, ya, grogi. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari mendatangi majlis masyayikh. Dan masyayikh ini mengucapkan Bukhari dengan ucapan si Umayyid. Ya, sehingga Imam Bukhari. Ya, diambil. Tetapi Imam Bukhari tidak mengecilkan Bukhari. Malah membesarkan. Ya, dan begitu juga baliknya. Ya, para imam duduk di masjid. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka datangi majelis-majelis yang tidak ilmiah, ya, tentu untuk mencari ilmu, tapi untuk mengumpulkan perawi-perawi yang baik. Ya, satu ketika Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad datang di sebuah majelis romit, ya, nggak tahunya cerita itu majelis kisah cerita. Biar orang percaya, dia membawakan riwayat. Haddatsana Ahmad, haddatsana Yahya bin Ma'in, ya, yang menceritakan kepada ini Imam Ahmad, yang menceritakan kepada ini Yahya bin Ma'in. Ya, dia tahu Imam Ahmad ada di situ, Yahya bin Ma'in ada di situ. Oh, namanya begitu terkenal. Orang yang mana nggak tahu. Ya, karena belum ada televisi kan, belum ada foto, belum ada surat-surat. Nama sudah kemana-mana. Karena memang dari zaman Nabi, dari zaman sebelum Nabi, yang namanya yang terkenal itu, ya pasti terkenal. Dari mulut-mulut. Di bawah, orang kan berpergian sana kemari cerita. Ya, biar orang percaya, Yahya bin, hadisana Yahya bin Ma'in, hadisana Ahmad. Aku dapat riwayat dari Ahmad, dari Yahya bin Ma'in. Ya, biar orang percaya. Nah, ketahui majlis, didatangi oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Ya, memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad bin Hanbal. Ya, yang saya Yahya bin Ma'in. Ya, orang ini mau galak. Emang Yahya bin Ma'in, bin Hanbal, situ doang. Ya, banyak. Nah, ngelek. Ngelek, ya. Bohong, kadzab. Maka tulis oleh Imam Ahmad, ini si kadzab, si pendusta. Ya, nah, disebarkan oleh ini si pendusta. Perawi pendusta. Dia sekali akan hadis tertua. Ya, karena pendusta, kadzab. Yes. Zamuna annahum yad'unahu ila al-ilhad di Saudi. Orang-orang menyangka bahwa kelompok ini dekat pada Saudi. Selagi Saudi semua orang tahu adalah negeri Ahlus Sunnah. Negeri salaf, ya. Maka ketika para imam Ahlus Sunnah salaf ditanya sudah punya apa, ketika orang Hizbiyyin Harafiyyin ditanya sudah punya apa, padahal dakwah 100 tahun. Ya. Dakwah Hizbiyyah, dakwah Ahlus Sunnah sudah 100 tahun lebih. Ya. 1900-an. Ya, 100 tahun lebih. Dan dakwah tidak jauh dari kekuasaan khalifah. Ya, khalifah Islam. Dakwah Islamnya kan itu dipentingkan oleh konstitusi. Maka di mana-mana mereka meraih jabatan, mana-mana mereka ingin mengambil jabatan, karena memang tujuannya adalah daulah Islamia, syariat syariah, khalifah Islam, ya. Tetapi dakwah mereka selama satu abad lebih dan tujuannya adalah kekuasaan, sampai hari ini mereka tidak punya negara ekonomi muslimin. Di Mesir, di kerja-kerja, di Aljazair apalagi, ya, di Indonesia kita lihat saja. Ya, sejengkal tanah tidak punya. Artinya mereka tidak berhasil mendirikan satu negeri yang memang daulah Islaminya, siasat syariahnya, enggak ada. Ya, sejengkal tanah mereka tidak punya, silahkan tanya. Ya punya, ada tahun. Tidak cekal nih tahun ini, berhasil salah, asumna. Ada kesalahan fikih 1-2, enggak ada yang sempurna. Imam Malik pernah salah, Sabi pernah salah, Imam Bukhari pernah salah, Abu Bakar dan Umar pernah salah. Ada kesalahan di Saudi, Jumat azan 2 kali tarawih 23. Ini tidak bukan dari manhaj salaf. Ya. Ada orang imamin salat bismillah di jalan, apakah dia keluar dari salaf? Tidak. Ya, tidak. Hal-hal fikih tidak menggugurkan seseorang, tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Yang mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf adalah akidahnya. Akidahnya. Ketika akidahnya melenceng, akidahnya menyimpang, baru dikatakan dia keluar dari manhaj salaf. Ya, kalau dia meyakini bahwa Allah di mana, keluar dari manhaj salaf. Kalau dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar bukan manusia terbaik, keluar dari manhaj salaf. Kalau dia meyakini bahwa Al-Qur'an ini bukan kalamullah makhluk, maka dia keluar dari manhaj salaf. Ya, kalau dia menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah, maka dia keluar dari manhaj salaf. Akidah. Adapun dia tidak gerak-gerak dari ketika tahiyat keluar dari salat? Tidak. Tidak keluar dari manhaj salat. Ya, hal fikih tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj salat. Wa fil waqi' la yad'unahu ila al-iltihad bi dhuhriya. Padahal sebenarnya mereka tidak dekat, ya, tidak mendekatkan diri mereka kepada Saudi, ya. Walakin yad'unahu lil iltihad bil madhhab Isma'ili al-Qurtubi al-Basri, ya. Mereka jauh dari Saudi, tetapi mereka dekat pada mazhab Ismaili Al-Qurmuti Al-Basri, ya, yang dekat pada Syiah, ya. Fahum la yuhibbuna as-Su'uriyah, mereka tidak ada perhatian kepada Saud, ya. Wala yuhibbuna ahadan laysa 'ala madhhabihim al-batil, dan mereka tidak mencintai siapapun yang tidak bermadhhab dengan mereka yang batil. Dan inilah diantara ciri-ciri firqah dhalal. Mereka tidak mencintai sesama muslim. Ya, lihat jamaah tabligh, mereka saling mencintai sama mereka. Lihat ikhwanul muslim, mereka saling mencintai sama mereka. Lihat Hizbut Tahrir, mereka saling mencintai sama mereka. Bandingkan dengan salaf, ya, kita disuruh mencintai tukang bakso, tukang soto, tukang nasi goreng yang kadang sholat, kadang tidak. Kita disuruh menyebarkan salam kepada mereka. Ya, mereka bersin mengucap alhamdulillah, kita ucapkan ya alhamdulillah, dan mereka sudah kita, mereka kira tolong dan seterusnya. Kita bisa mengajak mereka untuk sholat, untuk taat kepada Allah, tentu itu bagus sekali. Kalau tidak bisa, ya tidak wajib, dakwahkan bukan fardu ain. Gitu ya. Nah, mereka berjual beli, menyewa muamalah sesama mereka, salah gitu. Ya, maka sudah mulai muncul yang mengaku salah, tapi gaya-gayanya hizbi. Ya, mereka bikin perkampungan khusus, ya, di Depok, di Cilengsi, membuat perkampungan khusus, ya, menamakan dirinya salaf. Nah, mereka tidak faham, sama, tidak boleh. Ya, sambungan kita dekat dengan perkumpulan kaum muslimin, beda manhaj, ya, Nahdiyin, terusnya mereka masih muslim. Belum kan? Kita campur aduk dengan mereka. Dalam muamalah, ya, dalam muamalah mereka berbuat bid'ah, jangan. Nah, mereka mengelompokkan diri. Ini keliru. Ini keliru besar. Aku luhada an khairatin wa ma'rifatin lahu. Aku matahari ini semua, kata saya Mukbil, datangkan pengetahuanku tentang mereka, kedekatanku dengan mereka. Li'an makatsu bi Najran fadra tarkin. Karena aku tinggal di Najran sekitar 2 tahun. Jadi beliau, Syekh Mukbil, rahimahullah, tinggal di sana selama datang dan melihat bagaimana keadaan satu firqah ini, ya, Al-Makarima, ya, Ismail, Al-Qurmuti, Al-Bazini. Dahulu dasa laylatin, pada satu malam, ya, di situ, di Najran itu, pada satu malam, aku pergi ke Bazi Najran, ke sebagian orang Najran, aku mendatangi rumah orang Najran. Wajadtu kitaban, aku menemukan satu kitab, min kutubihim, di antara kitab-kitab mereka. Wa qara'tu fi, aku membaca di dalam kitab itu, fa idza fihi dhalal mubin, dan berisi kesesatan yang sangat tegas, yang sangat nyata, yang sangat jelas. Apa kesesatan itu? Yaitu ketika mereka menafsirkan surat Al-Baqarah 67, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sungguh Allah telah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Zaman siapa ini? Zaman Nabi Musa, Bani Israil, semua orang. Orang sebodoh manapun dibaca Al-Qur'an enggak usah tafsirnya dari ayat sebelumnya tahu. Apa yang dimaksud sapi betina, yang muntahkan siapa, yang disuruh siapa, jelas. Tapi apa kata mereka? Qalu Aisyah. Yang dimaksud sapi betina yang harus dilihat adalah Aisyah. Al-Mubin. Kesesatan yang jatuh mereka. Ada di kitab mereka. Ya. Berbau siang. Wa kullu muslimin yaqra'ul Qur'an ya'lamu annahu fi Musa wa qawmihi. Padahal seorang setiap muslim yang baca Al-Quran tentu dia tahu yang maksud dengan sapi betina di sini adalah kitab tentang Nabi Musa dan kaum. Dan betul-betul sapi betina. Karena kita memang diajarkan untuk memahami zahir ayat, memahami zahir hadis. Kita tidak suruh memahami batinnya. Ya. Walaupun kedua-duanya, kalau berlebihan, kalau gulu, tak. Maka zahiriyah yang tepat, batiniyah sesat. Ya. Zahiriyah juga dan beberapa keadaan keliru. Ya. Dalam keadaan beberapa keadaan keliru. Gitu ya. Seperti mazhab mereka bahwa kita dulu Nabi menyuruh kita untuk melihat perempuan yang akan kita nikahi. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi apanya. Ya, maka mazhab zahiriyah mengatakan apa saja. Ya, apanya tidak terbatas. Ini kaum zahiriyah. Dan dalam beberapa hal kaum zahiriyah ini keliru. Bahkan sebagian ulama kadang-kadang tanpa sadar jatuh ke dalam kaidah zahiriyah. Ya. Misalnya mereka, tapi dari hilaf ya. Misalnya mereka mengatakan sunnahnya membaca doa Allahumma inni a'udzu amma inni as'aluka rizqan halal. Ya. Dan seterusnya ya, ilman nafi'ah dan seterusnya. Ini khusus setelah salat subuh. Karena berdasarkan satu riwayat Nabi membaca doa ini setelah salat subuh. Ya. Para ulama mengatakan pemahaman ini masuk kepada pemahaman zahiriyah. Karena semata-mata perbuatan Nabi tidak bisa dipulangkan bahwa itulah kesimpulan. Ya. Nah, Nabi membacanya salat subuh tidak berarti berfawaid bahwa itu khusus salat subuh. Kecuali beliau batasi dengan ucapan, bacalah doa ini setelah salat subuh. Atau setidaknya ada keterangan di sahabat. Ya. Bahwa Nabi setelah salat subuh membaca doa ini, maka tidak bisa langsung difawaidkan bahwa doa itu khusus salat subuh. Maka Syaikhul Islam, Imam Nawawi, Qadiyah dan lain-lain mengatakan boleh berdoa, bukan harus berdoa ya. Boleh berdoa setelah sholat wajib. Dalilnya apa ini? Gitu. Kebetulan aja sholat subuh. Gitu ya. Apa dari itu adalah bolehnya berdoa setelah sholat wajib. Bukannya sunnahnya berdoa setelah sholat subuh. Ya. Nah, ini saja bisa jatuh ke dalam madzhahiri ya. Apalagi yang lebih zahir dari itu. Ya. Apalagi yang lebih zahir dari itu. Maka tidak bisa. Ya. Kata Nabi, bawang. Ya sudah bawang. Pokoknya bawang. Jengkol, petai, enggak apa-apa. Yang itu bukan bawang. Ya, ini pun zahiriyah yang tidak apa. Karena Nabi mengatakan bawang itu baunya. Tidak. Wadib, wadzawud, aljib, wadzawud, dan beberapa ya. Mereka sebut, Abu Bakar Umar. Ya, aljib, sawud, hal ini yang mereka maksud ada Abu Bakar dan Umar. Di mereka. Ya, yang merupakan kelompok dari kelompok si. Wa mawakifuhuma al-mubarak fil islami fi asri nubuwati wa ba'dahu ma'rufatun ladai kulli muslim. Padahal ucapan mereka berdua, perbuatan mereka berdua yang penuh berkah dalam Islam di zaman Nabi dan setelah Nabi wafat itu ma'ruf, ketahui, dikenal oleh setiap muslim tahu bagaimana keutamaan mereka berdua, ya pembelaan mereka berdua terhadap Islam, mereka memimpin kaum muslimin dengan adil. Kaum muslimin tahu semua. Sampai ketiganya mereka mengatakan bahwa Abu Bakar Umar al-jib wa tawur. Ya, inilah sihat. Inilah subhat. Maka subhat lebih berbahaya daripada tawur. Maka iblis syaitan lebih menyukai subhat ini daripada tawur. Bayangkan. Dahsyat sekali subhat. Mengerikan subhat ini. Bagaimana orang yang membutman orang yang membunuh Utsman, ya, manusia terbaik nomor tiga setelah Abu Bakar dan Umar, menjadi menantu Nabi dua kali, yang para malaikat saja malu kepada dia, apalagi aku, kata Nabi. Ya, setelah membunuh Utsman bin Mulzamin, dia mengatakan, aku belum pernah berjihad sebesar jihadku hari ini. Setelah membunuh Utsman, subhat apa lagi? Ya, membunuh Utsman ya, menyangka sedang berjihad. Karena subhat yang masuk di kepala dia, bahwa Utsman tidak adil, Utsman mengeruk kekayaan kaum muslimin, Utsman hidup dengan berpoya-poya kaya raya, yang ditonjolkan itu. Ya, ujian Nabi Utsman, ujian Nabi, apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini, maka tidak ada mudarat. Apapun yang dilakukan oleh Utsman, seolah Utsman ini mau zina, mau minum konor, mau berjudi, mau membunuh, enggak memakan dia, seolah seperti itu, ya. Ya, pokoknya apa pun yang dilakukan orang setelah ini, kata Nabi, ya, setelah jisrah itu, atau setelah membeli rumah itu, tidak membekan diri. Ini sanjungan yang sangat tinggi. Ya, dibunuh oleh Ibnu Mulzam dan dia mengatakan, aku baru saja berjihad dengan benar yang sangat besar. Ya, itulah subhat. Ya. Maka jangan sampai subhat itu masuk di kepala kita. Satu Sufyan Ats-Tsauri didatangi oleh seorang ahli dar ingin membacakan hadis, tutup kupingnya. Bacakan ayat Al-Quran, tutup kupingnya, jangan. Aku takut engkau membaca Al-Quran lalu memasukkan subhat itu lalu masuk ke telingaku dan tidak keluar lagi. Ya, lihat Sufyan Ats-Tsauri tidak mau mendengar subhat. Bagaimana kita yang enggak tahu apa-apa? Ah, enggak apa-apa, ambil baiknya ibu, dengerin. Baca apa saja yang penting, buku kan ada baiknya pasti. Ya, seolah-olah dia lebih faham, lebih berilmu dari Sufyan Ats-Tsauri, itu mereka tidak berani. Karena subhat sangat berbahaya. Kalau itu masuk ke otak kita, sulit keluar. Ini ya, adalah cara kita. Dan kebanyakan fatyasinan, tahlilan, mulut, sulit sekali. Ya, tak dawai bisa bawa golok mereka. Hah? Dan mereka menganggap kita orang sesat, tidak cinta kepada Nabi. Islam apaan? Kenapa subhat yang masuk di kepala mereka dan pilih aja mereka? Ya, maka jauhkan anak-anak kita, jauhkan keluarga kita dari subhat. Wa annahuma min ahlil jannah, dan bahwa mereka berdua adalah ahli surga. Raja'at bidzalika al ahaditsul mutakatsirah, sebagaimana yang disebutkan di hadis-hadis yang terbaik. Mereka ahli surga. Ya, bagaimana ahli surga? Katakan al-jib wa tsaf, berhala dan tsaf. Wa hum yatmuna li atbahim annahum yuhibbuna ahli al-bait. Mereka menyerukan kepada para pengikutnya bahwa mereka adalah mencintai ahli bait. Teriakan mereka ahli bait. Ahli bait tentu kata yang hak. Ya, itu si ahli baitku. Ya, pesan Nabi ahli baitku itu lagi. Kalimat yang hak. Wa aktsar al-bala'u alladhi daqala 'ala al-Islam. Dan betapa banyak bala bencana masuk ke negeri Islam. Bisababi da'wa mahabbati ahli baitin nubuwah, dengan sebab teriakan mereka mencintai ahli bait. Ya, musibah apa yang lebih besar dari yang ada di Iran, ya, yang ada di Baghdad, yang ada di Kabala dan seterusnya. Rasa pihak seperti atas nama apa? So, ahli bait. Ya, maka teriakan mereka tentang ahli bait tidak membawa kebaikan, tapi membawa keburukan. Ya, ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah bin alamin.